setia, muka Gusti aku ake salah sabarmu neng aku ora kenal lelah ku pertahankan dengan susah payah kita takkan berpisah. Happy Asmara Darboy Gang, terima kasih sudah datang di Ngabal. Kelingan sing ora-ora. Pertama kali dewe kenalan, niatku arep tak gawe pelarian. Saya suwe aku ngerasa nyaman. Untung bleset. Ora gampang ngadepi aku. Sok metuju dong, sok metuju. Takkan pengerti sikapku, sabarmu tak akan hebat. Seliramu candra tau sambat, muka main resnane dewe kuat. Mara.